Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjih wa tamassaka bi sunnatih wa ihtada bi hadihi wa salama tasliman kathira. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwatul iman, a'azanillahu ayyakum jami'an. Ayatulab allamani Allah wa ayyakum. Alhamdulillah, Allah beri kita kesempatan untuk kembali bertatap muka di dalam majlis yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai taman dari taman-taman surga, yang oleh Rasulullah SAW dikatakan disinilah tempat para malaikat turun membentangkan sayapnya bagi orang-orang yang berada di dalamnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis yang panjang, di antara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa ghashat alaihim illa nazalat alaihimus sakinah afwan wa haffat alaihimul malaikah wa ghashat alaihimur rahmah wa ghasyiyat alaihimur rahmah, atau terbalik matannya. Kemukalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum berkumpul pada salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang yatsluna kitabullah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, mempelajarinya di antara mereka, saling mempelajarinya, melainkan akan turun atas mereka as-sakinah, malaikat pun akan menundukkan sayapnya atas mereka, dan Allah akan curah limpahkan atas mereka rahmat. Dan di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang ada di dalam tersebut akan dipuji-puji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan disebut-sebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hadapan para malaikat. Ini di antara keutamaan duduk di majelis ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalaulah tidak ada keutamaan lain dari menuntut ilmu selain dari ini, maka cukup. Sekiranya tidak ada keutamaan lain dari menuntut ilmu selebih dari keutamaan ini, maka tentu ini sudah cukup bagi kita untuk sama-sama terus mempelajari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yang dengan dia menempuh jalan tersebut dia ingin untuk mendapatkan ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ayuhal ikhwah, tentunya setiap kita menginginkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis ini. Maka sekali lagi, sekiranya hanya ini keutamaan dari menuntut ilmu, tentu cukup. Namun nyatanya sangat banyak keutamaan-keutamaan yang lain selain yang ini. Ikhwatul iman, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemarin kita sudah bahas, kita sudah bicarakan tentang siapa itu Abu Syuja dan bagaimana dan apa itu kitab yang beliau tulis yang dikenal dengan Matan Abu Syuja atau Matan Al-Ghayah wa Takrib atau Matan Al-Ghayah Al-Ikhtisar. dari beberapa penyebutannya yang paling ma'ruf, yang paling masyhur adalah Matan Abi Syuja. Matan Imam Abi Syuja. Akhwatul iman, saya ingatkan untuk kita bersama sebagai tasyji'an, penyemangat bagi kita untuk mempelajari fikih ini. Sebagaimana pertemuan kemarin sudah juga disampaikan sebagiannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa taala kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam masalah agama. Allah akan jadikan dia faham dalam masalah agama. Mafhum mukhalafah dari hadis ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa man lam yufaqih fid din, fallah la yuridu bihi khairan. Siapa yang tidak difaqihkan oleh Allah dalam masalah agama, maka Allah tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang diinginkan kebaikan pada dirinya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pasti Allah akan faqihkan dia dalam masalah agama. Maka tentu kebalikannya, bagi orang-orang yang tidak dilapangkan hatinya oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk memahami agama, maka Allah tidak menginginkan kebaikan pada orang ini. Maka ini diantara faedah besar dari kita berjalan, menghabiskan energi kita, menghabiskan pikiran kita untuk menuntut ilmu. Tafaqquh fid din, kita mempelajari akidah, kita mempelajari fikih ibadah, dan juga nanti kita akan mempelajari fikih muamalah. Karena inilah daur kehidupan kita, rotasi kehidupan kita itu di sini, antara ibadah, antara akidah, ibadah kepada Allah, kemudian juga muamalah sama manusia dan yang lainnya. Maka jelas orang yang dijauhkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari ilmu, maka orang ini adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari rahmah, orang yang dijauhkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari kebaikan yang banyak. Oleh sebab itu, maka kewajiban bagi kita adalah berusaha terus menempuh jalan ini. Apapun profesi kita, apapun bidang kita, agar bagaimana Allah menjadikan kita faqih terhadap ilmu. Karena Allah tidak melakukan sesuatu kecuali dengan sebabnya. Allah tidak menciptakan, tidak menjadikan sesuatu kecuali dengan sebab. Setiap perbuatan Allah, Allah buat, Allah ciptakan juga sebabnya. Baik, ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum jami'an. Sesuai dengan yang kemarin kita bicarakan, kita sepakati ada qari, kemudian terjemahkan, lalu kita jelaskan sedikit. Maka al-yawm man huwal qari? Tafadhal. لا من مقدمة dan bagi qari ketika membaca satu kitab untuk daras, maka hendaknya dia memulai dengan tahmid seperti dia memulai taras. Lalu ia mengatakan, as musannif atau penulis mengatakan, baru sampaikan apa yang dikatakan oleh penulis. Kecuali kalau qarinya adalah penulisnya sendiri. Itu min, itu termasuk adab. Masalan, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khalas. Qala musannif, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalallahu ta'ala ala sayyidina, dan seterusnya. Akadha. Setiap daras semestinya demikian. Hatta ketika antum di majelis hadis. Ketika antum misalnya di majelis Arba'in An-Nawawi, pada hadis pertengahan loh sekalipun. Masalan, di awal majelis, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala musannif an fulan ibni fulan ibni fulan radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza. Demikian diantara adab dars, adab majelis ilmu. Faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-musannif al-allamatul qadhi Abu Shuja' al-Isfahani rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi al-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-qadhi Abu Shuja' Ahmad ibn Ahmad bin Hussein bin Ahmad al-Isfahani rahimahullahu ta'ala. Sa'alani ba'du al-asdiqai hifdhahumullah hafidhahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhab al-Imam al-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz li yadruba 'ala al-muta'allimi darsuhu wa yashula 'ala al-mubtadi' wa yashula 'ala al-mubtadi'i hifdhuhu wa an uktsira fihi min at-taqsimat wa an uktsira fihi min at-taqsimati wa hasnil khisal fa ajabtuhu ila dhalika taliban lis-sawabi raghiban ila Allah ta'ala fit tawfiqi lis-sawab innahu 'ala ma yasha'u qadirun wa bi 'ibadihi latifun khabir. Hasbu. Baik. Musannif di sini memulai dengan alhamd, dengan basmalah kemudian alhamd. Dan saya pikir tidak perlu perpanjang lebar dalam bab-bab ini karena setiap daras selalu dibahas ini. Ada beberapa hadis terkait dengan keutamaan memulai suatu majelis atau apapun itu, daras dan sebagainya, dengan alhamd. Di antaranya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sebagian imam bahwasanya segala sesuatu yang tidak dimulai dengan alhamd maka dia terputus. Namun beberapa hadis ini, bahkan kebanyakan dari hadis ini, dhaif, la yahtaju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi kita ketahui bahwasanya setiap risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kebiasaan para ulama setelah beliau dari kalangan sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan seterusnya. Dan lebih utama dari itu, inilah tariqah Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Setiap surat itu dimulai dengan alhamd, dengan basmalah, dengan basmalah, dan seterusnya. Maka cukup bagi kita ini sebagai hujjah bahwasanya setiap kita mulai sesuatu, termasuk di situ daras dan sebagainya, kita mulai dengan basmalah dan kita mulai dengan alhamd, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga oleh para ulama setelahnya dari kalangan sahabat, tabi'in, atba' tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatul iman a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Penulis mengatakan sebelumnya, qala al-qadhi Abu Shuja Ahmad bin Husain bin Ahmad, kemarin sudah kita bahas al-Isfahani, nisbat beliau al-Isfahani atau al-Isbahani atau al-Isfahani atau al-Isbahani, semua sama. Semua penyebutan ini merujuk kepada satu tempat yang hari ini kita kenal dengan Asbahan. Beliau mengatakan, sa'alani ba'dul asdiqai, sebahagian sahabatku, asdiqa jamak dari sadiqa, sebahagian dari teman-temanku meminta kepadaku, semoga Allah menjaga mereka. Ini diantara kebiasaan para ulama, memberikan doa kepada saudaranya yang lain, termasuk kepada murid-muridnya. Lihat kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, I'lam rahimakallah misalnya, dan sebagainya. Jadi ucapan-ucapan mereka di awal setiap tulisan mereka, ini bentuk kelembutan seorang muallim kepada muta'alim. Nah, ini bentuk kelembutan, lutfu, kasih sayang, perhatian seorang muallim kepada muta'alim. Dan ini diantara adab-adab muallim. Jadi kalau kita punya guru yang jarang tersenyum ke kita, tetapi setiap mulai majelis seperti ini, itu sudah cukup sebenarnya. Hari ini kan sebahagian pelajar menilai seorang guru itu dari tampilan fisik biasanya kan, tidak melihat secara keseluruhan. Ah, guru saya kurang ramah. Padahal gurunya sangat memberikan perhatian bagi dia. Kita, bahkan kebanyakan kita, selalu menilai sesuatu dari yang zahir, yang nampak sekilas, lalu kita jadikan itu sebagai patokan untuk menghukumi secara keseluruhan. Ini diantara ketidakadilan kita hari ini, apalagi jika itu berkaitan dengan guru kita. Sangat tidak adil. Dia meluangkan waktu untuk mengajarkan kita, dan di setiap sela-sela pengajarannya dia selalu mendoakan kita. Bahkan mungkin di dalam sholat malamnya yang tidak diketahui oleh satu makhluk pun kecuali Allah dan malaikat yang mencatat amal itu, dia mendoakan, menyebut nama-nama kita secara langsung. Nah, inilah kita. Beliau mengatakan, sebagian dari teman-temanku, sahabatku meminta kepadaku, semoga Allah menjaga mereka, an a'mala muhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imam syafi'i, untuk membuat satu ringkasan dalam bab fikih, dalam permasalahan fikih, berdasarkan mazhab al-imam asy-syafi'i rahmatullahi alaihi. Al-imam asy-syafi'i rahmatullahi alaihi ismuhu Muhammad ibn Idris al-Muqallibi. Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Uthman ibn Syafi' al-Muqallibi. Silsilah nasabnya sampai kepada silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu pada kakeknya yang ketiga kalau tidak salah, atau yang keempat. Jadi kakek Rasulullah dan kakek Syafi'i itu sama. Beliau bukan keturunan imam, bukan keturunan Rasulullah, tetapi keturunan dari keluarga Rasulullah sampai pada kakeknya yang ketiga atau yang keempat. Kakek Rasulullah yang ketiga atau yang keempat. Imamul Mujtahid Nasir Sunnah Wad-Din, Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i digelar sebagai Nasir Sunnah. Beliau digelar sebagai Nasir Sunnah karena beliau yang secara tegas dan secara sharih, jelas dari ucapan beliau, bahkan beliau menulis hal ini dalam kitabnya, salah satu kitabnya, yakni dalam kitab Ar-Risalah, beliau membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang mengingkarinya, terlebih orang-orang yang mengingkari kehujahan hadis ahad. Jadi pengingkaran terhadap hadis ahad itu sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sejak Imam Syafi'i hidup. Dan diantara ulama yang keras membela sunnah adalah Imam Syafi'i. Makanya beliau dikenal sebagai Nasiru Sunnah, pembela sunnah. Dan ulama hadis kebanyakan yang bermadzhab Syafi'i. baik mereka yang dari awal belajar berdasarkan mazhab Syafi'i kemudian mereka berdiri di atas mazhabnya sendiri, atau mungkin mereka yang dari awal sampai akhir hayatnya tetap berdiri di atas mazhab Syafi'i. Kebanyakan ahli hadis, Imam Al-Bukhari, yang rajih, yang tepat, Imam Al-Bukhari memiliki mazhab sendiri. Beliau imamul mujtahid, tetapi permulaan dirasah beliau adalah di atas mazhab Imam Syafi'i. Demikian Imam Muslim, murid Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan yang lain. Kutubus Sittah Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah seluruhnya bermadhab atau minimal pernah berada di atas mazhab Imam Syafi'i. Kebanyakan ahli hadis. Yang tidak siapa? Imam Malik, Imam Ahmad, mereka punya mazhab sendiri. Yang tidak pernah berada di atas mazhab Imam Syafi'i, ya kan? Daruqutni, mazhab Imam Syafi'i. Ibnu Huzaimah minimal pernah berada di atas mazhab Imam Syafi'i, kalau tidak dikatakan sampai akhir hayatnya. Dan ulama-ulama hadis yang lain. Di antara hal yang menyebabkan ini adalah kuatnya mereka berpegang pada wasiat imamnya. Ini diakui oleh hampir seluruh ulama. Kuatnya ulama-ulama Syafi'iyah berpegang dengan wasiat Imam Syafi'i untuk berpegang dengan hadis, bukan berpegang dengan tokoh. Imam Syafi'i mewasiatkan untuk seluruh muridnya dan orang-orang setelahnya dengan suatu wasiat yang sangat besar, sangat agung. Bahwasanya kapanpun didapati satu hadis sahih sesuai atau tidak dengan pengamalan seorang imam, maka hadis sahih itu dipegang. Dan wasiat ini dipegang oleh seluruh, hampir seluruh murid-murid dia, kecuali orang-orang belakangan yang cuma mengaku intisab kepada mazhab Syafi'i. Sebatas iddia ya tidak dihitung, sebatas pengakuan, klaim sepihak, wah kami Syafi'iyun, kami Syafi'iyah, tapi nyatanya tidak berpegang di atas usul mazhab Imam Syafi'i. Di antara usul mazhab Imam Syafi'i, hadis lebih diutamakan daripada ra'yu siapapun dia, termasuk ra'yu Syafi'i. Maka kemarin saya sampaikan, Imam Al-Muzani sendiri banyak permasalahan beliau menyelisih Imam Syafi'i di dalam mana? Di dalam kitab Muhtasarnya. Yang kita tahu Muhtasar ini adalah ringkas dari Al-Um. Muzani sendiri, Imam Syafi'i mengatakan Imam Muzani sebagai nasiru madhabi. Al-Muzani huwa nasiru madhabi. Muzani itu penolong madhabku. Tetapi nyatanya Imam Muzani sendiri sebagai nasiru madhabi Syafi'i tidak menjadi orang yang taklid buta. Ini diantara sebab mengapa kebanyakan ahli hadis itu bermazhab Syafi'i, atau kebanyakan ulama Syafi'iyah itu ahli hadis, karena kuatnya mereka berpegang dengan wasiat imam mereka, yaitu untuk kuat berpegang pada sunnah, bukan kepada tokoh. Ini manhaj al-ibrah bin nas au bin nusus walaysa bil ashas. Ibrah itu dengan nas Al-Quran dan sunnah, bukan ashas, bukan tokoh, bukan orang per orang. Karena nas dan sunnah maksum, Al-Quran dan sunnah itu maksum. Adapun ashas, mereka tidak maksum. Bahkan Imam Syafi'i sendiri bukan seorang yang maksum. Rahmatullah ta'ala alaihi wa ridwanuh fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Al-ghayah maknanya puncak, nihayah maknanya akhir. Jadi al-ghayah dan nihayah maknanya mutaqarib, berdekatan. Al-ikhtisar dan ijaz pun mutaqarib. Nah inilah orang-orang Arab. cukup sebenarnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia ini dikatakan sebagai berlebihan. Apa istilahnya? Bukan, bukan hiperbola. Maju ke depan. Apa itu istilahnya? Lupa istilah bahasa. Ada kan istilahnya kan? Ada, lupa, sama lupa kita. Ya sudah maju ke depan, ya namanya maju pasti ke depan. Gitu. Naik ke atas. Nah, ghayatul ikhtisar wa nihayatul ijaz. Fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Maknanya adalah wa maqalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Yang sedikit ungkapannya, sedikit kalimatnya, tapi banyak maknanya, dalam maknanya, padat. Itu yang disebut dengan ghayatul ikhtisar. Sangat ringkas, sangat ringkas, tetapi padat. Dan al-ismu huwal musamma di sini sesuai. Makanya kitab ini lebih dikenal dengan kitab Ghayatul Ikhtisar atau Al-Ghayah wa At-Takrib. Dari mana kata takrib diambil? Liyaqruba. Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu. Untuk mendekatkan, untuk mempermudah bagi muta'allim darsuhu mempelajarinya. Mendekatkan kepada muta'allim, kepada pelajar, untuk mudah mempelajarinya. Wa yashula 'alal mubtadi hifzuhu, dan mempermudah bagi pemula untuk menghafalnya. Wa an uktsira fihi min at-taqsimat, dan juga permintaan kedua, permintaan pertama menulis satu ringkasan dalam mazhab Imam Syafi'i yang mudah dipelajari dan mudah dihafal. Kemudian permintaan kedua, ringkasan tadi uktsira fihi min at-taqsimat, metode pembahasannya dengan memperbanyak taksimat, pengelompokan, klasifikasi. Taksimat di sini maksudnya wa hasril hisal. Uksir bihi minat taksimat fihi minat taksimat wa hasril hisal, di antara yang menjelaskan tentang wajib itu apa. Pengelompokan, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mandub, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang dan seterusnya, mubah dan seterusnya. Dari taksimat-taksimat fikhiyah, klasifikasi-klasifikasi di dalam ilmu fikih. Perbuatan hamba, hukum taklifiyah, al-ahkam atau al-hukmu hukmain. Hukum itu ada dua misalnya. Yang pertama taklifiyah, yang kedua wad'iyah. Taklifiyah pertama al-wujub atau wajib, sunnah atau mandub, makruh dan seterusnya, haram dan seterusnya, mubah. Kemudian ahkam wad'iyah, batil misalnya, dan sebagainya dan seterusnya dari jenis-jenis ini. Yang pada asalnya itu semua dalam bab-bab mustalahat, itu dibahas di dalam bab usul fikih. Penulis mengatakan fa'ajabtuhu ila dzalika taliban lithawab, maka aku memenuhi permintaan tersebut taliban lithawab, dalam rangka mengharapkan pahala. Raghiban ila Allah subhanahu wa ta'ala fi taufiq lithawab, berharap kepada Allah taala untuk diberikan taufik agar berada di atas kebenaran, lisawab. Jadi biar enggak salah dalam ngajarin orang gitu Mas. Innahu 'ala ma yasha'u qadir wa bi 'ibadihi latifun khabir. Sungguhnya Allah tabaraka wa taala berkuasa atas segala sesuatu, apa yang dikehendakinya, dan bersikap lembut lagi mengetahui keadaan hamba-hambanya. Ini diambil dari potongan ayat Al-Quran. Ikhwatal iman a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Ada satu faedah dari ulama besar, dan ini ulama madhab Syafi'i. Beliau beribadah pada Allah dengan apa? Rauban, roja. Di sini yang kita lihat dari zahir ucapan beliau, beliau mengatakan fa'ajabtuhu ila dzalika taliban lisawab. Ini roja. Rauban, rauban, atau rauban dan roja maknanya berharap apa? Berharap taufik untuk berada di atas kebenaran. Yang pertama, taliban lisawab. Orang yang mengaku, sebagian orang yang mengaku bermazhab Syafi'i, mereka merendahkan orang yang beribadah kepada Allah masih dengan raja. Apa kata mereka? Ibadah yang paling tinggi itu bukan dengan harap dan bukan dengan takut, tapi apa? Mahabbah. Semata-mata mahabbah, cinta saja. Padahal agama seorang, ibadah seorang tidak akan tegak kecuali ketika kita menegakkan ketiganya. Ya mahabbah, ya raja, ya khauf. Lihat ulama besar mazhab Syafi'i, dia masih mengharapkan pahala. Terus ada orang yang mengaku Syafi'iyun, mengatakan ah, saya gak berharap pahala Allah, yang penting Allah cinta. Cintanya Allah itu bukan pahala. Itu satu sisi. Yang kedua, Syafi'i dari mana? Ini imam Syafi'i, ini ulama Syafi'i besar masih seperti itu. Lebih hebat mana, Abu Syuja atau orang yang ngomong itu? Ini faedah. Ya, kita bahas fikih, tapi sedikit faedah-faedah ini kita gali juga. Kita ambil ibrahnya. Apa ibrahnya? Ulama besar saja masih berharap pada Allah. Masa kita anak kecil enggak berharap ke Allah? Ngaku enggak berharap pada Allah, yang penting cinta saja pada Allah. Untuk apa kalau cinta-cinta pada Allah tapi Allah tidak cinta pada kita? Faedah enggak cinta kita? Nah, ini. Ikhwatul iman azinallahu wa iyyakum jami'an. Syekh Mustafa Buho menta'liq atau mengomentari ucapan Abu Syuja, an a'mala muhtasaran. Al-ikhtisar ay yasluka at-tariq al-aqrab lil wusul ilal fard ilal ghard. Maksudnya ikhtisar itu ialah satu tempat yang kita berjalan di atasnya, yang jalan itu dekat, lebih dekat, yang mampu mendekatkan kita kepada ilal ghard, tujuan. Itu ikhtisar. Jadi kalau ada ringkasan ternyata malah panjang lebar, berarti salah nama itu. Katanya ringkasan tapi panjang lebar. Maka kita lihat mata Abu Syuja itu ringkas kan, langsung pada inti permasalahan, tidak panjang lebar. Wal ijaz qarib minhu. Nah, al-ikhtisar dan ijaz itu maknanya mutaqarib, keduanya berdekatan. Baik, sampai di sini. Kemudian kita masuk pada bab kitabut thaharah. Istamir. Qala al-musannif rahimahullah, kitabut thaharah. Al-miyah allati yajuzu biha at-tahhiru sab'u miyah. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bihri wa ma'ul 'aini wa ma'ul thalji wa ma'ul barad. Hasbuk. Al-miyah jamak dari ma'. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyah. Air yang dengannya diperbolehkan untuk bersuci, tathhir sab'u miyah. 7 air. Pertama, ma'us sama, air hujan. Wa ma'ul bahri, air laut. Wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul 'ain, air dari mata air. Al 'ain itu mata air. Muradifnya syari'. Syari' itu, itu juga mata air. Ada sesuatu? Syari' bukannya jalan. Naam, syari' itu jalan. Sama. Syari'. Makanya bahasa Arab satu kata maknanya bisa macam-macam. Ain, mata air, mata kepala. Benar kan? Mata yang di kepala kita dikatakan ain. Mata air pun dikatakan ain. Penyakit yang disebabkan oleh pandangan pun dikatakan ain. Ya, yang asal mata dan mata air. Ain. Wa ma'us salji wa ma'ul barud. Kalau kita terjemahkan salju, salju. Salji ya salji. Kemudian barud itu, barud itu es. Wa ma'ul barud itu es. Sebelum itu terjemahannya tadi. Kan mintanya diterjemahkan, kemudian baru dijelaskan kan? Pertama kita kitabut thaharah. Kitab masdar dari kata ba. Bimana dhammu wal jam'u, enggak usah yang itu ya. Enggak usah itu ya. Wal kitab lughatan masdar bimakna ad-dhammu wal jam'u, menghimpun, dan dhamm jam'u itu sama. Menghimpun dan mengumpulkan. Nah, apa bedanya? Tolong himpun dan kumpulkan. Orang Indonesia bilang apa? Ngomong berlebihan. Tapi orang Arab enggak. Orang Arab Alkitab lughatan masdar bimakna ad-dhammu wal jam'u. Nah, biasa. Itu tidak dianggap berlebihan. Justru di situ keindahannya. Keindahan bahasa Arab itu justru. At-taharah. Taharah maknanya bersuci. Wa taharah taharatan nau'an. Taharah itu ada dua jenis. Taharah ma'nawiyah dan taharah hissiyah. Taharah ma'nawiyah dan taharah hissiyah. At-taharah ma'nawiyah yaitu mensucikan, tathirun nafsi min adnasiha, mensucikan jiwa dari kotoran-kotorannya, minasyirk wal khurafat wa mislu dzalik, mensucikan jiwa dari kotoran-kotoran jiwa. Apa? Dari kesyirikan, dari khurafat dan sebagainya. Itu taharah. Adapun taharah hissiyah yaitu mensucikan badan, tathirul badan minal adnas wan najasat, dari kotoran dan najis. Beda nanti antara kotoran dan najis, beda. Wal hadas dan hadas, bukan kotoran dan najis, najis dan hadas beda. Tathirul badan atau tathirul jasad minal adnas wan najasat wan apa tadi? Najis dan hadas. Hadas ya, bukan hudus ya. Hadas. Dan kesuci taharah ma'nawiyah itu aula min taharah hissiyah. Taharah ma'nawiyah itu lebih utama dan lebih penting ketimbang taharah hissiyah. Dikatakan lebih penting bukan berarti taharah hissiyah enggak penting. Sesuatu dikatakan lebih itu relatif terhadap pembandingnya. Bukan berarti sesuatu yang menjadi kurang sebagai sesuatu yang tidak dianggap atau tidak penting. Sekali lagi, taharah ma'nawiyah, tathirun nafs itu lebih penting daripada taharah jasadiyah atau hissiyah. Hissi itu artinya indrawi. Hissi itu maknanya indra, indrawi. Hissiyah indrawi. Kenapa? Karena kesucian yang sifatnya hissiyah tidak bernilai ketika kesucian maknawiyah tidak dilakukan. Seorang yang kafir berwudu ribuan kali dalam waktu satu jam itu tidak dinilai, tidak berharga ketika dia masih dalam keadaan kafir. Itu taharah. Taharah, taharatan, ini taharah maknawi wa taharah hissi. Sanif mengatakan air yang bisa dipakai untuk bersuci, tathir adalah ada 7 air, yaitu air hujan, air sungai, air laut, air sungai, air bir, air mata air, air dari sumur dan air mata air, air salju dan air borat. Ringkas faham ya? Dari sini sudah paham kan? Ringkasnya dari 7 air tadi, secara sederhana, secara ringkas dikatakan air yang bisa dipakai untuk suci adalah semua air yang turun dari langit dan semua air yang terpancar dari bumi. Ringkasnya gitu. Semua air yang jatuh dari langit, yang jatuh dari langit mana? Air hujan, terus salju, terus es. Es itu juga jatuh dari langit. Es tadi bukan air yang kita bekukan dalam freezer. Kalau air yang kita bekukan dalam freezer itu harus dilihat lagi nanti pembahasan setelahnya. Asal air mana dulu? Kalau air teh yang dibekukan dalam freezer memang dikatakan es. Es apa? Es teh. Es teh tidak boleh dipakai untuk bersuci. Jadi secara ringkas 7 air ini tadi dikatakan bahwasanya air yang dibenarkan untuk bersuci semua air yang turun dari langit, yaitu air hujan, air salju, air es, dan semua air yang terpancar dari bumi, air dari sungai, air dari laut, air dari telaga atau sumur, air dari mata air. Ada mata air yang terpancar bukan dari bumi? Kali aja dari mana itu. Ya kan orang-orang teknik kan biasanya fiksinya jalan, menciptakan dunia fiktif. Intermezzo saja. Nah, ringkasnya demikian. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Bugho, wa yumkin ayuqal ihtisaran ihtisaran ihtisaran ya tatahharu bikulli ma'in nabagha minal ardi aw nazala minas sama'. Asalnya dalilnya bolehnya bersuci dengan ini semua yaitu berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya dari Al-Qur'an ialah Allah berfirman wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bihi. Surat Al-Anfal ayat 11. Ada yang hafiz atau hafizah? Dan Allah turunkan dan diturunkan atas kalian minas sama dari langit ma'an air liyutahhirakum afwan bukan liyutahhiru liyutahhirakum bihi untuk mensucikan kalian dengannya air dari langit. Ini saya bawakan dari kitab kitab apa ya? At-Tadhhib fi Adillati Matni Al-Ghayah wa Taqrib. Syekh Mustafa Bugho. Dan dari hadis di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra." Kami berlayar di atas laut. Ya, berlayar di atas. Narkabul bahra maksudnya narkab bisafinah alal bahri. Ya. Rokibah itu kan menunggangi kan, mengendarai kan? Narkabul bahra jangan diterjemahi menunggangi laut. Ya. Jangan diterjemahkan mengendarai laut. Maksudnya kami mengendarai perahu atau berada di atas perahu yang perahu itu berlayar di atas laut. Itu maksudnya. Kan kita suka terjemahkan letter like kan? Narkabul Bahra. Wih, keren orang dulu bisa mengendarai laut. Seperti cerita sebagian sahabat yang perang melintasi Dajlah dengan kuda kan? Sampai-sampai itu pasukan Sasania, pasukan Persia ketakutan. Wah, ini orang bisa jalan di atas air. Enggak, maknanya adalah berjalan dengan perahu. Raqibas safina 'alal bahri. Inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana qalil minal ma'. Dan kami membawa sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atashna. Jika kami berwudu dengannya maka kami kehausan. Afana tawadda'u bima'il bahri? Apakah boleh kami berwudu dengan ma'ul bahri? Nah, lihat jawaban Rasulullah. Rasulullah diberikan dalam sebagian riwayat 10 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi selain beliau. Di antaranya Rasulullah diberikan wa utitu bi jawamil kalim. Diberikan jawamil kalim. Apa jawamil kalim? Ahsan. Kalimat yang ringkas, ucapan yang ringkas tapi padat makna. Makanya kita dapati dalam satu hadis Rasulullah yang kalau kita lihat kasusnya itu kasus fikih, tapi ternyata di dalam hadis itu ada masalah akadiyah, etikadiyah, ada masalah muamalah atau akhlakiyah. Tidak hanya fikih ibadah maksudnya. Kalimatnya ringkas, tapi di situ kan maknanya padat dalam. Rasulullah menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut al-bahr huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Padahal hanya bertanya masalah boleh enggak wudu pakai air laut, tapi Nabi menjawab bukan boleh atau enggak boleh, tapi airnya suci. Kalau airnya suci bukan hanya untuk wudu, lebih dari itu pun boleh. Lihat ringkasnya jawaban Nabi tetapi mencakup segala permasalahan. Tidak hanya apa yang dijawab, apa yang ditanya. Wa hillu maitatu, dan bangkainya halal. Artinya boleh dimakan tanpa disembelih. Ada penyembelihan ikan yang ada enggak apa? Pelelangan ikan. Enggak ada penyembelihan ikan. Kalau ada penyembelihan ikan itu bisa jadi profesi itu. Ya kan? Tangkap ikan enggak boleh mati. Sembelih dulu. Benar enggak? Profesi bagi orang di darat, masalah bagi orang yang di laut, nelayannya. Nangkap ikan tapi enggak boleh mati. Kalau dia pakai pancingan gimana? Kan terkadang mati kan sebagiannya. Sebelum sampai ke darat untuk disembelih sudah mati duluan. Enggak jadi makan kita. Inilah rahmat Allah. Air laut suci airnya dan halal bangkainya. Bangkainya bukan mayatnya. Apa beda bangkai sama mayat? Bahasa Arab sama-sama mayit. Orang Indonesia kan sensitif kan? Makanya kalau manusia meninggal, kalau hewan mati kan? Padahal apa salahnya kalau kita bilang fulan mati? Apa salahnya coba? Salah di mana? Salah di rasa, ya kan? Bukan salah di bahasa itu, salah di rasa. Orang Indonesia memang ribet. Ya, kita orang Indonesia. Al-hillu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Al-Khamsah itu Ahmad dan Ashabu Sunan Al-Arba'ah. Al-Khamsah itu Ahmad dan Ashabu Sunan Al-Arba'ah. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hasan sahih. Dan hadis ini sahih. Hilul maitatuhu ay yukal ma mata fi, dimakan apa yang mati di dalamnya. Maksudnya hewan yang ada di laut, bukan ma mata fihi. Berarti kalau manusia yang mati di laut boleh dimakan gitu, enggak? Artinya yang memang ada di laut kemudian dia mati. Minas samak wa nahwi biduni dzabhi syar'i, tanpa harus disembelih. Apa misalnya hewan di laut yang lebih besar daripada ikan? Paus. Yang enggak perlu disembelih. Oke lah, paus masuk dalam kategori ikan. Semua hewan laut. Hanya nanti gimana dengan hewan laut yang di situ diketahui beracun? Ya kan, ada sebagian kan? Ubur-ubur misalnya. Dimakan enggak? Kembali kepada kaidah la dharara wa la dirar. Al-aslu, bangkai lautan halal. Al-aslu. Hanya dalam setiap kaidah ada istisna. Nah itu. Istisnanya seperti itu tadi. Kemudian ya sampai di sana. As-salju, apa yang turun dari langit berupa air kemudian dia membeku di permukaan, itu salju. Adapun es, apa yang diturun dari langit berupa butiran-butiran kristal kemudian dia cair di permukaan, itu es. Itu beda salju dengan es. Ya memang kita terjemahkan wasalji itu yang salju, walbarat itu es. Lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah, thumma al-miyahu 'ala arba'ati aqsam, qahirun muqahirun ghayru makruhin wa huwa al-ma'ul muqlaq, wa qahirun muqah wa qahirun muqahirun makruhun wa huwa al-ma'ul mushammas. Hasbu. Thumma al-miyahu 'ala arba'i al-aqsam. Nah, ini dia. Wa an ukthira fihi at-taqsimat, ya kan? Jadi dijelaskan taksimannya. Air itu yang boleh bersuci ada 7. Air ini seterusnya. Kemudian dari air tadi air itu, air secara asal air itu dikategorikan dalam 4 keadaan atau 4 jenis. Apa yang pertama? Tahirun mutahhar atau mutahhir. Tahirun mutahhir. Suci. Tahir artinya suci secara nafsnya, secara zatnya, mutahhir dan mampu dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Artinya dia bisa mensucikan yang lain. Tahir maksudnya bersuci secara zat, mutahhir dia mampu untuk mensucikan yang lain. Ghairu makruh, tidak makruh ya, namanya juga tahir mutahhir ya. Tidak makruh. Apa? Wa huwal ma'ul mutlaq. Air mutlak. Ini yang dikatakan air mutlak. Harusnya dibaca sampai habis, enggak apa-apa nanti. Yang pertama, tahir mutahhir. Suci dan mensucikan. Yang tidak makruh untuk digunakan ya ini air mutlak. Air dalam keadaan asal. Ini misalnya, air dalam keadaan asal. Tidak ada, tidak diganggu, tidak terpengaruh dengan sistem yang ada di luar selain dari air itu. Itu ma'ul mutlak. Kemudian yang kedua, tahirun mutahhir makruh. Dia suci dan dia bisa mensucikan yang lain tapi makruh. Wahwal ma'ul musyammas. Air musyammas, air yang terpapar matahari. Ma'ul musyammas. Maksudnya makruh di sini dari istilah kitab fikih Syafi'iyah, makruh dalam hal istikmal dan penggunaannya pada badan. Tapi kalau digunakan untuk mencuci baju itu tidak makruh. Makruh di sini hanya ditakid makruh jika digunakan pada badan. Misalnya makruh kalau digunakan untuk berwudu, makruh digunakan untuk mandi. Makruh enggak digunakan untuk tayamum? Hah? Tayamum enggak pakai air. Berarti masih fokus, enggak butuh aqua ya. Ya. Tahir mutahhir makruhun isti'malihi fil badan la fis thaub. Jadi makruhnya dalam hal menggunakannya pada tubuh, tidak pada pakaian. Jadi kalau digunakan untuk mencuci pakaian tidak makruh. Wa huwal ma'ul musyammas. Ya ini musakhan bitakthir syams fihi, air yang terpapar matahari. Hanya saja para ulama Syafi'iyah mengatakan makruh ini kalau dia di dalam tempat wadah-wadah selain emas dan perak. Gak tahu ya. Makruhnya itu kalau dia terpapar fi ina'il muntabi' illa ina'in naqdain lissafa aw lissifa jawahirihima, karena murninya wadah tadi emas dan perak. Alasannya emas dan perak itu wadah yang murni yang tidak terpengaruh dengan apapun. Nanti kita taklik. Baca dulu selanjutnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa tahiran ghayra mutahhirin wa huwa al-ma'u al-musta'mal wal-mutaghayyir bima khalaqahu min al-tahirat wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa duna al-kullatayn aw kana kullatayn fataghayyar wal-kullatani 500 liqrin baghdadiyyin taqriban 'ala al-ashah. Hasbuk. Yang ketiga, at-tahir ghair mutahhir, yang suci secara zatnya tapi dia tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Apa itu? Wa huwal ma'ul musta'mal. Air yang musta'mal. Air musta'mal itu sederhananya kita terjemahkan air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya kan? Air musta'mal. Wal mutaghayyir, air yang telah berubah bima khalaqahu minat tahirat. Air yang berubah kondisinya dengan sebab ada hal-hal suci yang mencampurinya. Faham tidak? Jadi air yang secara asal mutlak, kemudian ada sesuatu yang suci yang masuk ke dalamnya, yang dengan sebab masuknya hal ini tadi merubah sifatnya dari rasa, bau, warna. Contohnya, air dalam satu teko dimasuki teh. Teh suci tidak? Suci. Dimasuki teh, berubah tidak airnya? Berubah jadi air teh. Tambah gula kita minum. Secara zat dia suci, tetapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ghair mutahhir. Ghair mutahhir. Wa ma'un najas. Dan yang keempat, ini yang keempat. Yang keempat, air najis. Wa huwa allazi halat fihi najasah, yang air yang tercampur dengan najis. Wa huwa duna kullatain, dengan kondisi air tadi yang dicampuri tadi, bukan yang mencampuri ya. Kalau yang mencampurinya harus kurang dari 2 kulah bahaya, atau harus 2 kulah bahaya. Yang dicampurinya tadi itu kurang dari 2 kulah, atau dia 2 kulah tetapi apa? Fataghayyar, berubah sifatnya, sifat yang 3 tadi. Dia 2 kulah tapi dicampur najis, berubahlah sifatnya secara keseluruhan. Maka ini dikatakan sebagai air najis. Musannif mengatakan wa kullatan, adapun dua kullah itu 500 ridlin baghdadiyyin taqriban fil asah atau alal asah. Dua kullah itu adalah 500 ridlun. Ridlun, bukan liter ya, ridlun. Baghdadi, nah takaran itu, ridlin itu ada ridlin Baghdadi, ada ridlin Syami atau Misri. Misri. Tapi yang menjadi imrah di sini ridlin Baghdadi, Baghdadi. Takriban sekitar itulah maknanya. Sekitar 500 ridlin Baghdadiin. Berdasarkan pendapat yang paling sahih. Nah, berarti khilaf Abu Suja mengisyaratkan di sini ada khilaf. Tapi yang sahih menurut Abu Suja, minimal, minimal menurut Abu Suja adalah 500 ridlin Baghdadiyyin. Kita bahas dari awal. Yang tadi, tahir mutahir perlu dibahas. Ma'ul mutlak, air dalam keadaan asal yang masih disifati sebagai air secara mutlak. Ini apa? Air titik, enggak ada embel-embel. Itu ma'ul mutlak. Maka dia tahir mutahhir, dia suci dan bisa mensucikan yang lain. Yang kedua, ma'ul musyammas, tahir, mutahir, makruhun. Kalau yang tadi tahir, mutahir, ghair makruh. Sekarang tahir, mutahir, makruh. Ma'ul musyammas, air yang terpapar matahari yang berada di dalam wadah selain naqdain. Di sini Imam An-Nawawi berpendapat, menguatkan bahkan menegaskan yang benar adalah adamul karohah mutlakon, tidak ada kemakruhan secara mutlak. Artinya ini tidak makruh. Imam An-Nawawi menguatkan ini. Kenapa? Coba antum cari dalilnya, enggak akan ketemu. Ini mujaradur ra'yi. Makruhnya istikmal air musyammas dalam mazhab Syafi'i dikenal dengan istilah ini mujarad ra'yu. Hanya semata-mata pendapat akal saja. Tidak dibangun di atas dalil. Enggak ada dalil. Makanya kalau dilihat di sini Syekh Mustafa Bughah tidak menyebutkan dalil satupun. Lihat, Syekh Mustafa Bughah mengatakan terkait dengan at-tahir mutahhir ghair makruhin, wal aslu fit tahuriyatil ma'il mutlaq ma ra'ul Bukhari wa ghairuhu an Abi Hurairah. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya. Asal atau dalil yang menunjukkan kesucian air mutlak adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan selainnya dari hadis Abu Hurairah. Lalu beliau menyebutkan satu hadis. Kemudian terkait dengan ma'ul musyammas, beliau hanya menjelaskan apa itu ma'ul musyammas. Al-musakhan fil ina' fi ina'i min ma'din bihurrin bihurri syams. Wadah, entah wadah kayu, entah wadah plastik, wadah kulit, yang terpapar sinar atau panas matahari. Wa karahatuhu lima kila. Lihat, lima kila. Kemakruhannya berdasarkan apa yang dikatakan kila. Kila itu pendapat yang dianggap tidak kuat sebenarnya. Bukan lima kala. Beda. Kila, kalau kita baca fikih mazhab Syafi'i, kitab yang kecil ataupun yang besar, ketika dia mengatakan wakila kaza wa kaza, wakila kaza wa kaza, musannif melemahkan pendapat itu. Nah, itu kalau cara baca fikih mazhab atau kitab fikih mazhab Syafi'i. Saya bukan berdebat, enggak. Dan bukan juga didebat. Tapi mau ini aja, mau ngasih pelajaran aja. Ada satu orang merendahkan lulusan Madinah, lulusan Timur Tengah lah secara umum. Dia mengatakan orang Saudi itu nggak tahu kitab kuning, gitu, nggak bisa baca kitab kuning. Yang tahu baca kitab kuning itu kita. Dia bilang gitu. Yang tahu baca kitab kuning itu kita. Maksudnya ya orang-orang itu yang lambangnya lebar ke samping gitu, warna hijau itu lebar ke samping sambungnya. Saya tidak merendahkan organisasi ya, tidak. Bahkan saya tidak merendahkan orangnya. Hanya saya mengatakan sayang sekali orang seperti ini. Ini ciri-ciri orang yang akan dijauhi dari ilmu. Kenapa? Merasa dirinya sudah paling benar dan merendahkan orang lain. Rasulullah mengatakan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Dan dia sekarang sedang merendahkan banyak sekali da'i dari Timur Tengah, khususnya dari Saudi, yang mereka mengajarkan Al-Quran Sunnah, yang mereka mengajarkan permasalahan ini dalilnya dan seterusnya dari Al-Quran dan Sunnah, lalu direndahkan oleh orang ini yang gak ngerti apa-apa. Saya mengatakan, bertanya satu pertanyaan dengan tujuan memberi pelajaran. Wallahi memberi pelajaran. Dan bukan juga dalam rangka saya merasa lebih pintar daripada dia, enggak. Kalau baca kitab kuningnya melotok dianya. Alfiyah mungkin dihafal, saya enggak. Alfiyah Imam Ibnu Malik, bukan Imam Malik, Ibnu Malik. Itu 1002 bait ya kalau enggak salah. Itu dihafal mungkin sama dia. Bahkan mungkin dia hafal terbalik. Dari bait terakhir ke bait pertama, benar. Kalau mereka itu menghafal alfiyah dari awal sampai akhir 10 kali hatam, kemudian ngafal lagi dari belakang sampai depan. Sampai ada ceritanya sebagian mereka pengen menikah dengan anak kiainya, maharnya hafalan alfiyah tapi terbalik. Kerjaan gak penting banget gitu ya. Yang lucunya apa? Sudah hafal alfiah dengan terbalik, baca Al-Quran saja masih salah. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Oh, Allah itu istaula. Itu ditasrif dengan sulasi mujarrad, khumasi pun gak akan ketemu istawa jadi istaula. Padahal hafal alfiah. Nah ini mereka, sebagian mereka. Sebagiannya lagi benar, tapi kebanyakan gak benar. Nah yang ini tadi, mahasiswa ini mengatakan demikian. Lalu saya tanyakan, benar ente bisa baca kitab? Baik, saya tanya satu pertanyaan, tolong dijawab yang benar. Berdasarkan Safinatun Najah, aurat perempuan itu mana? Gak bisa jawab. Jawabannya apa? Udah kebayang sama antum, apa? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak kanan tangan. Saya bilang apa? Ente belum khatam Safinah. Saya katakan gitu. Kenapa? Karena di dalam Safinah, aurat perempuan kalau dia memang betul bisa baca kitab, seluruh tubuh titik. Adapun muka dan telapak kanan tangan boleh dibuka di dalam sholat. Nah, lihat. Dia sedang merendahkan ribuan dai, mulai dari orang Indonesia, orang Malaysia, orang Saudinya sendiri, orang Mesir yang lulusan Timur Tengah, khususnya Saudi, enggak bisa baca kitab katanya. Dia bisa baca kitab. Saya gitu kan. Lalu dia bilang apa? Kan kila-kila. Ente tahu enggak makna kila di dalam fikih mazhab Syafi'i? Enggak bisa jawab juga. Saya katakan kalau di dalam fikih atau kitab fikih mazhab Syafi'i, ketika musannif mengatakan wakila kaza wakaza, wakila kaza wakaza, bukan musannif membenarkan pendapat itu, karena tidak mungkin seorang berpendapat dengan dua pendapat yang berbeda di saat bersamaan. Mustahil kan? Mustahil seorang berpendapat, dia mengatakan wahada wafi hadhihi masalah, masalah al-asah kaza wakaza, wakila kaza, wakila kaza. Dia berpendapat dengan suatu pendapat, lalu dia pendapat juga dengan pendapat yang lain yang bertentangan secara 180 derajat dengan pendapat pertama. Di saat bersamaan, mustahil. Gak ada manusia yang seperti itu. Sebodoh-bodohnya orang, apalagi yang menulis kitab itu bukan orang bodoh. Maka saya katakan, kila dalam fikih mazhab Syafi'i, kalau musannif mengatakan suatu pendapat, kemudian dia mengatakan kila, kila, kila, itu menunjukkan musannif melemahkan pendapat yang dia katakan tadi. Kila. Nah, Syekh Mustafa Bowo mengatakan lima kila min annahu yusabbib menyebabkan mardu al-baras au yazidah. Mana yazidah? Baras itu kusta. Baros bukan kusta, baros itu penyakit belang. Apa kalau kita ya? Bopeng ya atau apa? Bopeng itu yang gimana? Koreng, kalau koreng itu kudis kan? Kali ini ada baros, itu penyakit belang sebabkan dia penyakit. Bukan belang hanya karena kulitnya lebih sedikit elastis, yang bagian ketutupnya lebih cerah daripada yang terbuka, enggak. Kali itu bukan penyakit. Saya yakin kita semua belang itu kakinya, ya kan? Apalagi kalau lagi terik matahari, kemudian pakai sendal jepit, ya kan? Keringetan, nah belang itu bukan penyakit, tapi ini baros penyakit. Lima kila, katanya air musyammas itu menyebabkan penyakit ini. Katanya, benar apa enggak? Wallahualam. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan berpendapat seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazi, wahtar Nawawi ada mukaraha al-mutlaqan, tidak adanya kemakruhan secara mutlak. Jadi kalau dia terpapar matahari juga enggak apa-apa. Dengan syarat dia masih air mutlak. Dan Syekh Mustafa Bowo tidak menyebutkan dalil satupun, hanya mengatakan pendapat ini saja. Ini menunjukkan bahwasanya hal ini memang tidak dibangun di atas dalil. Saya kemarin sorokan kitab ini, Ustaz mengatakan mujaradur ra'i. Ini mujarad ra'i, ra'i aja. Ini ijtihad dari ra'i. Kemudian yang ketiga ya, tahir ghairu mutahhir. Suci secara zat tapi tidak mampu mensucikan yang lain. Wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyir bima halatahu min at-tahirat, yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Ada dua di sini, ma'ul musta'mal dan ma'ul muhtalib, air yang bercampur ya, atau yuhtalib, air yang dicampuri. Yang pertama ma'ul musta'mal. Ma'ul musta'mal pada asalnya, ma'ul musta'mal ketika dia masih berada dalam keadaan air secara mutlak dan dia tidak bercampur dengan najis ataupun sesuatu yang suci yang menyebabkan dia berubah dari yang kemutlakannya tadi, masih bisa digunakan untuk bersuci karena dia masih air kan. Misalnya air kita gunakan untuk basuh lengan kita tanpa merubah kondisi air, masih air bukan? Masih. Nah, pada asalnya Syekh Mustafa Bullah mengatakan terkait dengan air musta'mal fi raf'il hadas, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas. Artinya maksud ghair mutahhir tadi, ghair mutahhir fi raf'il hadas. Itu maksudnya. Sama seperti yang dikatakan Al-Ghazi. Nah, di sini ada dua hal yang kita lihat. Dia tahir tapi ghair mutahhir. Kaunuhu tahiran ma rawahu Bukhari wa Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana marid. La'aqil. Marid la'aqil itu pingsan. Sakitnya berat. Fatawadda wa saba alayya man min wudu'i. Lalu beliau berwudu, lalu Rasulullah dari wudunya tadi, dari air wudunya tadi, min wudu'ihi, bukan wudu. Wudu nanti kita bahas di bab wudu juga. Wudu itu air yang digunakan perbuatannya. Air yang digunakan untuk berwudu itu namanya wudu. Wudu itu perbuatannya. Yatawadda, berwudu. Tapi kalau wadu itu air yang digunakan untuk berwudu. Oke, mungkin di Indonesia dikatakan wadu ya. Bisa dipakai untuk berwudu dulu. Bisa jadi. Makanya dikatakan wadu. Wallahualam. Kan mencocok-cocokkan aja. Kenapa? Secara umum bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu. Secara umum bahasa Melayu itu ngambil dari bahasa Arab. Jadi secara umum bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab. Bisa jadi kan. Jadi kata Jabir bin Abdillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku ketika aku sedang sakit. Fatawadda'a. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu, wasaba 'alayya min wudu'ihi. Lalu dari air wudunya tadi beliau mengusapkan padaku. Lihat, kalau airnya tadi tidak suci, tidak mungkin digunakan untuk membasuh sesuatu. Dalam hal ini mengusap tubuhnya Jabir. Karena sesuatu yang najis enggak boleh dipakai untuk mengusap badan kita. Sesuatu yang najis itu dibuang. Ya, artinya di sini dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ma'ul musta'mal itu tahiran. Kata Syekh Mustafa Bughol, kita perhatikan dalil yang beliau bawakan. Wa dalilu kaunuhu ghair mutahhir. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya air itu tidak mutahhir, tidak mensucikan, ma rawal Muslim wa ghairuhu. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'i daim wa huwa junub. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi pada air yang tergenang sedangkan dia dalam keadaan junub. Faqalu, para murid Abu Hurairah bertanya, ya Abu Hurairah, kaifa yaf'al? Kaifa yaf'al? Qala yatanawalahu tanawulan. Jadi sirami air itu. Jadi jangan nyemplung maksudnya. Tapi tanawulan. Siramkan ke badan. Ini dalil. Kata Syekh Mustafa Buwo, afadil hadis, faidah dari hadis ini, aniktasala fil ma'i yukhrijuhu min tuhuriyatihi. Mandi di dalam air, artinya nyemplung dalam air, itu menjadikan, menyebabkan air itu keluar dari kesuciannya. Wa illa lam yanhahu, kalau tidak la lam yanhahu anhu, tentu Rasulullah tidak melarangnya dari hal itu. Wa huwa mahmul 'alal ma'il qalil, ini kemungkinan ihtimalnya pada air yang sedikit. Wa hakamal wudu fi hadzal hukmil ghusl, dan hukum wudu, wa hukmul wudu fi hadza hukmul ghusl, hukum wudu hukuman mandi. Li'annal ma'na fihi ma wahid wa huwa raf'ul hadas, karena tujuannya sama, apa? Menghilangkan hadas. Namun para sahabat pernah berwudu dari air bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ini tidak mensucikan, tentu Rasulullah melarang. Kalau dikatakan ini khusus ya Nabi, butuh dalil. Apa dalilnya kalau ini khusus ya Nabi? Adapun yang ini kondisinya dia junub. Yang sisa-sisa najisnya bisa jadi masih ada. Dan mahmul ala ma'il qalil, ya kan? Yang dia mandi. Bagaimana kalau menggunakan air bekas wudu? Ini tentu permasalahan yang berbeda. Hanya memang kalau kita tanyakan mazhab Syafi'i demikian. Ma'ul mustahmal tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kelanjutan nanti kita bahas. Terus terakhir yang keempat, wa ma'un najis, air najis, jelas air najis. Sebelum yang keempat, wal mutaghayyir bima halatahu minat tahirat, air yang tercampur dengan sesuatu yang suci, jelas. Air yang tercampur dengan sesuatu yang suci seperti tadi, berubah sifatnya dari air menjadi air teh, dari air menjadi air kopi. Berwudu dengan air kopi jelas tidak dibenarkan, tidak sah. Ya, ini sesuatu yang taghayyuran yamna'u itlaq itlaqul ismil ma' alaih. Campuran tadi menyebabkan dia berubah, yang menjadikan air tadi terhalang untuk dimutlakkan dengan nama air. Terhalang dari penyebutannya air secara mutlak. Air yang bercampur teh, orang enggak mengatakan dia air, tapi pasti mengatakan air teh, ya kan? Tidak mutlak lagi. Air yang bercampur kopi, orang tidak mengatakan air titik, tapi air kopi. Apapun itu yang merubahnya, kalau dia sudah merubah dari kemutlakannya dari air, maka ini tidak digunakan untuk suci. Kemudian yang keempat, air najis. Wa huwa allazi halat fihi najasah wa huwa duna kullatain aw kana kullatain fataghayyar. Atau dia dua kullah, yang tadi air najis, air yang bercampur dengan najis yang dia yang merubahnya tidak dikatakan merubah. Air yang bercampur dengan najis yang dia kurang dari dua kullah, atau dia lebih dari dua kullah atau lebih, tapi dia merubahnya. Fataghayyar. Wa kullatan 500 ritlin daldadiin takriban alal asah au fil asah. Permasalahan pertama dari ini. Pertama, air mutlak yang itu bercampur dengan najis sedikit. Air mutlak yang sedikit bercampur dengan najis. Musannif di sini mengatakan tidak bisa dia dihitung air najis. Ya kan? Kalau dia kurang dari 2 kullah. Tapi kalau dia lebih dari 2 kullah, tidak merubahnya berarti tidak dianggap najis. Atau namun kalau dia lebih dari 2 kullah, merubahnya tetap juga dianggap najis. Kalau tidak rubah, tidak dianggap najis. Artinya apa? Boleh digunakan. Untuk kondisi terakhir, lebih dari 2 kullah walaupun bercampur najis tapi tidak merubahnya. Tidak ada perbedaan. Air ini bisa digunakan untuk bersuci. Seperti air laut. Berapa banyak orang yang buang kotoran ke laut? Tapi itu tidak menafikan kebolehan air laut digunakan untuk bersuci. Kenapa? Wah, itu mah 200 kulah juga lebih. Ya kan? Berapa 2 kulah nanti kita bahas. Permasalahannya adalah yang pertama. Kalau dia kurang dari 2 kulah. Pada asalnya ketika air itu masih berada dalam keadaan dia mutlak sebagai air, maka dia tetap digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena dia masih dikatakan sebagai air mutlak. Seperti dikatakan oleh Al-Razi, beliau mengatakan istisna'nya di sini di antaranya apa? Wa najasah allati la yudrikuha at-tarf. Najis yang tidak memberikan pengaruh pada air tadi, walaupun dia kurang dari 2 kulah, tapi dia tidak memberikan pengaruh. Contohnya apa? Air dalam satu ember itu tidak 2 kulah. Kemudian ada mungkin sebagian orang buang air dalam keadaan berdiri, sebahagian percikannya masuk ke dalam ember, ya kan? Dan kondisi air dalam ember tadi tidak berubah dari air menjadi air kencing, ya kan? Masih bening seperti biasa. Maka air ini tetap dikatakan air. Kalau dia masih tetap dikatakan sebagai air, maka dia masih bisa digunakan untuk bersuci karena dia air mutlak. Sekalipun dia kurang dari 2 kulah. Tapi kalau najis tadi mempengaruhi keadaan air dari bau, dari warnanya saja, maka dia tidak digunakan untuk bersuci. Ini. Maka dari sini secara pada asal air itu terbagi dua udah. Apa? Air yang bisa digunakan untuk bersuci dan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang bisa digunakan untuk bersuci, semua air yang masih berada dalam keadaan asal secara mutlak di air. Sedikit ataupun banyak. Yang kedua, air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ada dua. Pertama, air najis. Udah, kalau airnya sudah dikatakan air najis, jelas najis. Yang kedua, air yang bukan mutlak, walaupun dia suci, seperti tadi air kopi, air teh dan sebagainya. Dia tidak najis, tapi dia tidak lagi dikatakan air. Itu saja. Sedikit ataupun banyak. Oh, air tehnya banyak, tetap dia air teh. Permasalahan yang lain dari sini kullah, dua kullah. Kullatain kalau dihitung dengan hitungan kita, saya hitung sekitar 2000 ml kalau tidak salah. Ini kalau tidak salah ya. Silakan hitung lagi. Iya. 2 liter berarti ya? 2000 atau 20.000? Hitung lagi kembali. Satuannya kalau wadah yang persegi 4, maka dia lebih kurang 48 font. Astagfirullahalazim. 58 cm setiap arah. 58 cm setiap arah. Berarti volumenya 58 x 58 x 58. Hitung berapa? 36.000 ya. Benar 36.000 atau 48. Astagfirullahaladzim. Ini jadi apa? Ya, sekitar 200 kan? 200, ya, hampir mendekati, takriban 200 gitu. 200 apa? Liter atau mililiter? Liter. Liter. Banyak kan? Jadi bukan 2000 mililiter ya, 200 liter. Dulu pernah ngitung. Tadi entah kenapa kalau tidak salah ada di sini gitu. Sekarang dicari enggak ketemu. Nah, ini dia. Makanya ini faedahnya, kalau ngafal tuh hafal yang benar. Jangan kebanyakan pikiran yang lain. Berarti benar 58 cm. 58 cm ke segala arah. 58 kali 58 kali 58 itu kulatain, atau lebih kurang hampir 200 liter. Sahih? Benar matematikanya? Gimana? Saya kan bukan mahasiswa ITB. Artinya 200 ribu cc ya? 200 ribu cc. Lebih kurang demikian. Yusawi mi'ah watis'in litron takriban. Mi'ah watis'in 190 liter. Kata Syekh Mustafa Bogho, ai ma yusawi, yusawi ya, bukan yusawi, yusawi, yang sama dengan mi'ah watis'in litron 190 liter, ya kan, lebih kurang takriban, dekat itu. Au ini murabak kayaknya ya. Yang lebih panjang ukurannya 58 cm ke segala arah. Benar, 58 cm. Nah, ada di sini makanya hare-hare aja gitu. Agak rada cuek dengan hafalan. 58 cm ke segala arah. Mendekati 200 liter. 190 agak lebih kayaknya. 190 itu lebih, tapi 200 kurang. Ya kan? Jadi ambil amannya lah, hitungnya yang 200 liter, 200 liter saja. Kalau tangki air gunung berapa? Truk air gunung 6.000 ya? 6.000 sampai 8.000. Berarti itu berapa kulah itu? 10 kulah lebih ya? Ya kan? Tadi 200 liter, ini 6.000, berarti kan 30 kulah. Ada yang 3.000. Ya, yang jelas lebih dari 2 kulah. Nah, itu ukuran 2 kulah segitu. Belum termampatkan kalau berendam di dalam air segitu kan. Belum, tekanannya masih dikit. Ini hitungan 2 kulah. Adapun ritlin bagdadiin konversinya satuannya berapa? Pastian enggak? Tidak dicatat oleh saya dan tidak dihafal. Yang jelas khamsumi ahritlin bagdadiin, 500 ritlin bagdadiin, atau dalam ukuran kita wadah yang seukuran 58 cm ke segala arah. Wadah segi empat ya, bukan wadah lingkaran. Wadah segi empat yang ukurannya 58 cm ke segala arah. Tinggi, panjang, lebar kali tinggi. Panjang kali lebar seperti itu. Kami saat lah. Jam berapa? 5.15. Taib, 5.15. Cukup ya sampai di sini dulu. Insyaallah cukup. Berarti kita lanjutkan pada faslun wa juludul maitah tathur bidibag bidibagi illa jildil kalbi wal khinzir. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan itu pekan depan, tathirun najasah. Bagaimana mensucikan najis? Hari ini baru masalah air. Kalau satu pertemuan satu paragraf, kira-kira berapa pertemuan ini? Cepat ya? Cuma dibaca aja. Jadi maunya seperti dulu atau seperti ini? Atau kamu masih seperti yang dulu? Sampai kitab saum 3 bulan. Jadi kira-kira satu pertemuan itu berapa banyak? Bisa 2 sampai 3. Bisa 2 3 halaman, subhanallah. Iya, bulan bahasanya. Perani ya. Air juga. Satu hari air. Satu hari air. Selanjutnya mungkin kalau ada yang bisa di seperti dipercepat gitu ya. Tapi jadi Anda enggak perlu sebutin dalilnya ya. Yang ini dalilnya apa, ini dalil enggak perlu, enggak perlu. Perlu enggak? Ya kita coba lagi, kita jalan saja sampai mana. Tapi kalau seandainya terputus, mau dilanjutkan ya jangan diulang lagi gitu. Kalau ada yang baru, bagusnya kelas tersendiri gitu. Kan kasihan yang sudah lewat kan? Yang sudah sampai kita usaha ini gimana coba? Harus ngulang lagi dari awal gitu. Emang secara asal tidak ada ruginya, hanya gak nyampe ke ujungnya, itu aja. Bener ya? Ruginya enggak rugi, tapi enggak nyampe ujung gitu. Baik, sampai di sini saya pikir semuanya jelas, atau ada sesuatu yang belum perlu didiskusikan? Enggak ada, alhamdulillah. Tafadhol. Jadi seandainya dia masih tercampur benda najis itu, jadi kesimpulannya asalkan masih disebut air itu masih boleh digunakan. Iya. Benda suci. Benda suci. Jadi seandainya kalau misalnya kita mandi janabah itu kan maksudnya airnya nggak tercampur sabun, tapi sabunnya itu misalnya pakai sabun, misalnya kalau mandinya pakai sabun itu boleh atau enggak? Boleh. Mandi pakai. Jadi antum kalau mandi janabah nggak pakai sabun? Belum pada nikah ya? Belum mandi janabah? Boleh. Kasusnya begini misalnya, tadi. Secara asal air itu hanya dua, air yang mensucikan atau air yang tidak mensucikan, ya kan? Kalau air yang mensucikan jelas dia air yang suci secara zat. Karena kalau zatnya sudah tidak suci, dia tidak bisa mensucikan. Yang kedua, air yang tidak mensucikan. Air yang tidak mensucikan, ada air yang suci, ada air yang najis. Air yang suci, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci yang merubah sifatnya. Bagaimana kalau tidak merubah sifatnya? Selama air itu masih dikatakan air secara mutlak, maka dia air mutlak. Benar enggak? Kalau air mutlak bisa mensucikan tidak? Bisa. Sederhana kan? Logika berpikirnya demikian. Terus bagaimana dengan air dalam satu wadah yang bercampur dengan sabun atau kejatuhan sabun? Kalau sabun tadi tidak menyebabkan perubahan sifat air, artinya ketika sabun itu diambil, air itu masih dikatakan air titik. Maka dia air mutlak. Ya silakan berwudu. Terus bagaimana seandainya kita mandi dengan air mutlak, siram ke badan, mandi janabah dalam hal ini, kemudian kita sabunan, ya lebih gak apa-apa lagi. Itu maksudnya. Lebih gak apa-apa lagi, karena yang ibrahnya airnya, bukan sabunnya. Ya kan? Ya tentu mandi janabah ada adabnya, ya. Siram air ke seluruh, niat mandi janabah, rukunnya, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh. Lalu setelah itu kita mau sabunan, ya silakan. Tidak merubah status kalau kita mandi janabah. Itu maksudnya. Perbedaan mandi janabah dengan mandi yang bukan mandi janabah di mana? Niat. Ah, udah tahu tadi. Niat saja yang membedakan. Selebihnya sama. Adapun masalah sunnah-sunnahnya ya itu tidak mandi janabah pun ya kalau sunnahnya mau dikerjakan tidak ada masalah. Sebelum mandi wudu dulu misalnya. Tidak merubah status ini mandi janabah atau bukan. Yang membedakannya hanya masalah nih. Niat, disinilah pentingnya niat. Membedakan antara satu fi'il dengan fi'il yang lain. Membedakan antara ibadah dengan adat. Membedakan suatu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang wajib dengan yang sunnah. Yang sunnah yang satu dengan sunnah yang lain. Yang wajib satu dengan wajib yang lain. Antara puasa Ramadan dengan puasa nazar, dua-duanya wajib. Yang membedakannya apa? Niat. Saya puasa Ramadan atau saya mengganti puasa Ramadan, saya nazar, ya kan? Bedakan. Adapun selebihnya tidak ada perbedaan, termasuk masalah bersuci. Kemudian termasuk dengan najis tadi, saya pikir sudah jelas. Itu saja. Memastikan. Apa itu? Yang tadi ember masukkan kecintaan air kencing itu berarti iya. Tetap suci kan? Selama dia tidak merubah sifatnya. Tapi kalau dia sudah berubah sifatnya, maka dia tidak bisa dikatakan. Kenapa? Ada kaidah yang kita sepakati apa? Al-yakin la yuzalu bisyak. Benar enggak? Benar? Al-yakin la yuzalu bisyak. Pertanyaan yang terkait kasus tadi. Airnya dalam ember, sebelum kita buang air dalam keadaan berdiri di kamar mandi itu, status airnya apa? Suci. Ketika kita buang air dalam keadaan berdiri, ada enggak percikan? Yakin enggak ada percikan? Yakin. Yakin enggak ada yang masuk ke dalam? Mencampurinya. Yakin. Merubah enggak sifatnya? Enggak merubah. Pertanyaannya ketika tidak berubah sifatnya, mana yang yakin? Air ini masih air atau air ini sudah berubah jadi air kencing? masih air kan, yakin air kan, tidak ragu kalau kita jangan-jangan ini air kencing ya kan. Al yakin la izalu bisya. Pada asalnya ibadah agama itu secara umum mudah. Yang banyak mempersulit itu kita. Dan sebagian yang mempersulit itu imam-imam ahli fikih. Antum kalau baca kifayatul akhyar bab niat saja, niat toharoh saja, niat wudu saja enggak selesai 10 pembahasan mungkin. Kalau baca kifayatul akhyar. Saya baca kifayatul akhyar di awal-awal baca bab wudu, waktu itu Ustaz Hasan Jaizi tahu ada rekamannya bahas tentang itu. Buka kifayatul akhyar. Pembahasan beliau saya enggak paham. Saya buka kifayatul akhyar, saya pikir maknanya apa sih? Tentang berwudu itu harus yakin. Yakin apa? Wudu kita ini untuk izalatun najas atau tajdidul wudu. Izalatul hadas, bukan najis ya. Izalatul hadas atau tajdidul wudu. Menghilangkan hadas atau memperbaharui wudu. Harus yakin. Kalau orang ragu-ragu, saya tadi berhadas atau enggak ya? Lalu dia berwudu dalam keadaan dia ragu, dia hadas atau enggak. Setelah itu dia baru sadar, oh tadi saya berhadas, maka wudunya batal. Coba, bingung enggak? Terus ngapain kita wudu? Wudunya enggak dianggap loh. Saya pikir, dan sifatnya agama ini mudah. Orang yang masih punya wudu saja, ketika dia memperbaiki wudu, wudunya dianggap. Wudunya yang baru itu dianggap, ya kan? Bagaimana orang yang ragu dia najis atau tidak? Memang secara asal orang yang sudah suci kemudian dia ragu dia hadas atau tidak, hukum asal kembali dia suci. Artinya kalau dalam keadaan ini kalaupun dia berwudu masih dianggap. Tapi kalau antum baca kifayatul akhyar pada bab itu muter-muter enggak ketemu ujungnya. Sehingga agama jadi susah. Termasuk dalam bab ini, masalah ini, kalau dia masih sebagai air alal itlaq, maka dia masih air mutlak. Ya sudah gunakan wudu suci. Tidak perlu takaluf dalam hal ini. Ustaz, kan sifat itu kan ada 3 set ya. Iya. Bau, rasa, dan rasa. Iya. Mungkin kan kalau bau dengan mata, bau dan watak ini kan bisa dilihat di jauh, Ustaz. Iya. Tapi kan kalau rasa ini kan kita coba antum rasain dah. Berarti harus apakah setiap air itu harus dirasakan dulu tuh? Iya, benar, secara asal kalau rasa benar harus dirasakan dulu. Harus dirasa. Ketika antum berwudu, antum merasakan rasa air, walaupun antum enggak masukkan ke dalam tenggorokan. Dalam ini kerongkongan. Masuk sampai tenggorokan kan? Cuma dikeluarkan. Itu sudah dirasa. Kenapa? Karena indera perasa itu bukan di sini tapi di lidah. Kalau ketika antum berwudu, kumur-kumur, ini rasanya aneh, udah tinggalin. Mandi juga rasa sama kan? Sampai ke dalam kan? Kadang. Sudah tinggalkan. Ketika berwudu kumur-kumur misalnya baru kumur-kumur kan? Belum masuk ke dalam yang lainnya kan? Fi'il utamanya kumur-kumur. Ini kayak rasa sabun. Ya enggak? Ya udah tinggalin. Ngapain bingung? Atau yang tadi kumur-kumur, ini rasa air kencing. Misalnya pernah merasakan air kencing gitu. Kan tahu kita rasa air secara air mutlak itu bagaimana kan tahu. Berarti kalau tidak seperti rasa air mutlak, ada apa-apanya kan? Ya sudah. Itu saja. Iya, bisa digunakan untuk mensucikan najis, bahkan bisa digunakan untuk mensucikan hadas. Selama tadi syaratnya airnya masih air mutlak. Ya kalau antumnya kerja di galian, lalu antum berwudu atau beres-beres bersih-bersih dengan satu air dalam satu ember, ya pasti airnya berubah sifat. Karena lumpurnya keikut kan ke bawah kan. Apalagi kalau yang keringat-keringat, daki-dakinya lepas gitu. Ya pasti berubah sifat. Tapi kalau dalam keadaan normal tidak merubah sifat masih bisa. Jadi intinya kalau dia masih dalam keadaan mutlak, air bisa dipakai untuk bersuci sedikit ataupun banyak. Ala kulli hal, bisa jadi ini diselisih oleh orang yang lain. Bisa jadi ini diselisih oleh, apalagi yang saklut dengan syafi'iyahnya ya. Bisa jadi diselisih oleh mereka. Bahkan mungkin anak berbeda dengan Ustaz Antum sebelumnya, Ustaz Faqih dalam hal ini. La ba'sa istafti qalbak, dan perhatikan dalilnya. Itu saja. Hanya dalam bab ini Saya menguatkan yang demikian. Kalau air itu masih air mutlak, sedikit ataupun banyak, maka dia bisa digunakan untuk berwudu dan mandi. Hanya enggak ada dalam hal ini untuk tayamum. Karena tayamum enggak pakai air. Itu aja. Tapi kalau dia sudah berubah sifatnya, keluar dari kemutlakannya, sekalipun dia banyak, dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, dia tidak bisa digunakan. Di rumah nanya, di kampung itu, kita ditutup dulu soalnya. Saya pikir belum selesai. Kan tanya jawab ya. Sudah selesai? Ada lagi pertanyaannya, apa tadi? Di rumah Ana itu air pakai air sumur. Yeah. Air sumurnya itu ada rasanya. Dia rasanya kayak besi berkarat gitu. Jadi ada rasa seperti logamnya yang kuat. Rasa logam yang kuat. Dan airnya itu cepat berwarna kuning sebenarnya. Nah itu tanpa dari dia itu air sumur. Gitu. Rasanya tadi air sumur. Air mutlak, mantap masuk air mutlak. Iya. Sifatnya udah berubah semenjak dia keluar. Sejak kapan dia berubah? Sejak keluar dari keran akan anak. Jangan-jangan dari awal memang seperti itu. Nah, jadi makanya kalau seandainya dari sumurnya demikian, soalnya rumah belakangan itu sungai yang cukup kotor mungkin, takutnya tercemar di situ. Tapi kan dia keluar dari sumur. Nah, gimana hukumnya saja? Di rumah setiap hari pakai. Oh, jadi sumurnya tadi dekat dengan aliran limbah lah gitu? Nah, iya, sungai yang kotor kalau bisa aja. Sungai yang kotor. Kotornya kenapa? Normal kan? Kotor ya kotor. Limbah. Got gitu, oh god. Sumurnya itu kalau memang seperti itu, makanya kalau pertanyaannya pastikan itu satu aliran atau enggak, atau jangan-jangan sebetulnya air, justru air yang dari sumur tadi mengalir ke sungai, bukan air sungai mengalir ke sumur. Kalau air sungai mengalir ke sumur beda hukumnya dengan air sumur yang mengalir ke sungai. Al-muhim gini, kalau air itu dari air sumur kemudian memang secara asal rasanya seperti itu, wajar karena kandungan tanah itu ada kandungan logam, ya kan? Itu tidak masalah. Ya, yang di komplek seperti kebanyakan komplek di Bandung misalnya, ada beberapa tempat seperti ada rasa yang berbeda dengan yang lain. Bedalah dengan aqua. Oh, beda dengan aqua. Beda dengan apa ini? Nestle gitu. Atau Al-Maksum dan yang lainnya. Ya jangan disebutin di situ. Ya edit. Itu wajar, normal. Memang secara asal demikian, dari sananya seperti itu. Itu tidak ada masalah. Tidak ada takaluf dalam hal ini. Ini kayak ada asalnya ya. Tapi kalau memang itu dipastikan air limbah yang masuk ke sini tadi atau air kotoran yang masuk ke dalam sumur tadi, kalau dia kurang dari 2 kulah dia najis. Kalau lebih dari 2 kulah la yunjasu syai', kata Nabi. Air yang lebih dari 2 kulah disebutkan oleh Syekh Mustafa Bugho. Al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu aw rihu. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaifkan oleh sebagian. Kalau dia kurang dari 2 kulah dan merubah sifatnya, maka itu najis jelas ya. Tapi kalau dia lebih dari 2 kulah dan air itu mengalir, misalnya hanya berubah warnanya karena ada limbah sebagainya, air sungai sebagian sungai, seperti kalau antum di Sumatera itu Sungai Siak itu warna coklat, tetapi itu masih bisa digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena di air sungai yang mengalir, yang coklat ini pengaruh dari limbah-limbah yang ngalir di kiri kanan. Yang nggak boleh itu apa? Air sungai tadi ditampung yang di situ ada kotoran orangnya. Ya kan sebagian orang buang air di situ. Tapi dia secara asal airnya bisa dipakai untuk bersuci. Sama yang seperti tadi. Makanya air sumurnya ngalir ke sungai atau air sungainya ngalir ke sumur dan kondisi sungainya seperti apa? Itu tadi. Sebagian sungai di Bandung juga sama. Terus bagaimana dengan air got? Emang di situ tempat pembuangan kotoran, akhi? Ya kan? Sejernih-jernihnya air tempat pembuangan kotoran, dia air tempat pembuangan kotoran. Ingat itu aja. Apakah boleh untuk bersuci? Kan dia lebih dari dua kulah ngalir terus. Saya enggak mau bersuci dengan air itu. Ya kan? Ya tempat pembuangan kotoran. Sengaja dibuat untuk membuang kotoran, itu maksudnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.